بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني الدين رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita akan lanjutkan. Biarkan saja, biar lo biarin. إن شاء الله kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Qawaidul Musta. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah selesaikan pembahasan tentang sisi-sisi kebatilan yang ada, atau konsekuensi-konsekuensi batil dari Al-Mu'attilah, dari apa yang dipahami oleh Al-Mu'attilah ketika mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah jelaskan dari lima sisi konsekuensi batil dari apa yang dipahami oleh Al-Mu'attilah atau dipahami oleh Ahlu At-Tahrif. Kemudian kata beliau, "Tsumma inna min ahli ta'til man tarada qa'idatahu fi jami'i sifat aw ta'adda ila al-asma aidan." Kemudian di antara Ahlu Ta'til ada yang menerapkan kaidahnya pada seluruh sifat. Jadi dia menolak semua sifat. Au ta'adda ila asma aidan. Bahkan ada yang menerapkan kaidah ta'tilnya itu ya dengan apa terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah juga memperluas ta'til itu tidak hanya pada sifat, tapi juga pada nama. Ya. Karena nama-nama Allah itu menurut mereka sama dengan apa yang ada pada makhluk. Kalau kita menamakan nama pada Allah, maka kita menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Wa minhum man tanaqadha. Nah, di antara mereka ada yang kontradiktif. Ada yang kontradiktif. Apa bentuk kontradiksinya? Fa'athbata ba'du sifat duna ba'd. Maka mereka menetapkan sebagian sifat, tapi tidak menetapkan sebagian yang lain. Ya. Jadi mereka menetapkan sebagian sifat, dan menolak sebagian sifat yang lain. Kal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Seperti kaum Al-Asy'ariyah, atau juga bisa disebut Al-Asy'airah, dan juga Al-Maturidiyah. Ya. Al-Asy'ari itu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan pengikut Hasyim Asy'ari. Kalau pengikut Hasyim Asy'ari disebut Nahdiyin. Ya, orang-orang Nahdlatul Ulama. Ini bukan Hasyim Asy'ari, tapi Abul Hasan Al-Asy'ari. Wal Maturidiyah. Dan juga Maturidiyah, pengikut Abul Mansur Al-Maturidi. Ya. Dan dua akidah ini ya, banyak diadopsi oleh kaum muslimin. Bukan mereka yang mendominasi, bukan, tapi banyak. Mereka banyak ya dijadikan sebagai patokan akidah. Kalau itu pernah melihat ya, pernah kita belajar ya di sekolah dulu kan diajari sifat 20. Nah, sifat 20 itu akidahnya mereka. Membatasi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjadi 20. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalam qadir qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. 20 sifat menetapkan 20 sifat ya. Maka mereka katakan apa, sifat 20 ini sifat wajib akli ya. Wajib akli, sifat 20 sifat wajib yang ditetapkan dengan akal. Ya, yang ditetapkan dengan akal. Coba perhatikan, dari 20 sifat ini sifat rahmat pun nggak ada. Nggak ada, dari 20 sifat ini sifat rahmat nggak ada. Kenapa? Karena menurut akal mereka, nggak mungkin Allah itu disifati dengan sifat rahmat. Na'udzubillah. Karena itu bertentangan dengan akal. Makanya wajib akli kata mereka. 20 sifat ini wajib untuk ditetapkan dengan rasio kita. Sifat rahmat nggak masuk. Ya. Padahal tiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi sifat rahmat itu enggak masuk dalam sifat 20. Lihat bagaimana mereka meninggalkan ya atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian membatasinya hanya menjadi 20 sifat. Ya. Disebutkan oleh beliau asbatu ma asbatuhu bihujjatin annal aqla yadullu alaihi. Mereka menetapkan apa yang mereka tetapkan dengan hujjah bahwa akal itu menunjukkan sifat tersebut. Makanya kata mereka wajib akli, disandarkan kepada akal. Ya, kenapa kita menetapkan sifat 20 itu? Karena akal menetapkannya. Wa nafau ma nafauhu bihujjatin annal aqla yanfi aula yadullu alaihi. Dan mereka menafikan apa yang mereka nafikan dengan hujjah bahwa akal itu menafikan hal itu dan tidak menunjukkan sifat tadi. Ya, akal menolak kalau Allah itu punya sifat rahmat. Karena rahmat itu identik dengan cengeng. Ya, dengan apa hati yang condong kepada orang yang dikasihani. Sehingga Allah itu enggak pantas kata mereka. Menurut akal mereka enggak pantas untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan mereka ketika menetapkan sifat-sifat Allah itu mutlak akal. Ya, mutlak akal. Akal mereka tapi ya. Akal mereka. Kenapa? Karena akal kita kalau dikembalikan kepada Ahlus Sunnah As-Salafiyah, ya, maka mereka bisa juga menetapkan sifat-sifat tersebut dengan akal. Ya. Makanya kalau kita jadikan akal sebagai patokan kita dalam beragama, kacau. Masing-masing orang punya akal. Masing-masing orang punya rasio yang berbeda-beda. Fanaqulu lahum nafyukum lima nafaitumu bihujjatin annal aqla la yadullu alaihi yumkinu ithbatuhu bitariqil aqli alladhi athbattum bihi ma athbattumuhu kama huwa thabitun bidalil sam'i. Maka kita katakan kepada mereka ya, penafian kalian ya, terhadap sifat-sifat yang kalian nafikan dengan hujjah bahwa akal tidak menunjukkan hal tersebut, maka mungkin bagi kami untuk menetapkannya dengan akal juga sebagaimana kalian tetapkan dengan akal kalian. Artinya ketika mereka menetapkan bagian sifat dengan akal, penetapan mereka terhadap sifat tersebut dengan akal bisa terhadap sifat ini ya, kamu dalil dari syari, sebagaimana yang juga ditetapkan dengan dalil wahyu. Ya. Pada asalnya kan kita menetapkan cukup dengan dalil wahyu. Tapi oke, kita main akal-akalan. Ya. Apa kaidah kalian ketika menafikan sebuah sifat dengan akal? Ya. La yadullu alaihi. Yumkinu itsbatuha bitariqil aqli. Apa yang kalian nafikan itu bisa kami tetapkan dengan metode akal. Bagaimana yang kalian terapkan pada sifat-sifat yang kalian. Jadi begini, mereka punya sifat yang mereka terima, sifat 20 ini. Mereka tetapkan dengan akal. Ya. Mereka tolak sebagian sifat ya, karena tidak sesuai dengan akal. Cuma oleh Al-Utsaimin, tetapkan kalian, metode kalian tetapkan sifat 20 tadi, itu sebenarnya bisa kita terapkan pada sifat-sifat yang lain. Apalagi dalil sam'i juga menetapkan hal tersebut. Jadi nggak ada alasan sama sekali. Ya. Ini konsistenan. Makanya kata beliau di sini tanakut, ada kontradiksi. Ya. Mereka katakan kita bisa menetapkan sifat 20 ini karena akal kita menunjukkan hal tersebut. Kata beliau ini akal juga bisa untuk menetapkan sifat-sifat yang lain. Kenapa kok cuma 20? Ya. Sekarang kata beliau, misal uzari, annahum asbatu sifat al-iradah wa nafsu sifat rahmah. Mereka menetapkan sifat iradah. Ada kan? Wujud kidam baqa muqaratul lisi kidam bi nafsihi hadanya roh iradah. Ada iradah. Mereka tetapkan sifat iradah. Ya, sifat iradah. Namun mereka menafikan sifat rahmah. Enggak ada dalam sifat 20 itu sifat. Ya. Asbatu sifat iradah lidilal sam'i wal aqli 'alaiha. Mereka menetapkan sifat iradah ya, karena al ditunjukkan oleh wahyu dan juga ditunjukkan oleh akal. Oke. Apa nilainya? menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 253, "Walakinallaha yaf'alu ma yurid." Ini kata mereka dalilnya. Ada dalam sifat iradah. Oke, apa? "Walakinallaha yaf'alu ma yurid." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, Allah hendaki. Dari sini kata mereka, kita ambil sifat iradah. Oke. Cocok. "Wa amal akal," kata beliau. Kata mereka, "fa inna ikhtilafal makhluqat wa takhsis ba'dihha bima yahtassu bihi min dhatin aw wasfin dalilun 'alal iradah." Secara akal kata mereka, perbedaan makhluk dan pengkhususan-pengkhususannya. Ya, setiap makhluk memiliki ciri-ciri, setiap makhluk memiliki karakter-karakter. Ya. Baik itu ditinjau dari zat ataupun sifatnya, dalilun 'alal iradah. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki iradah. Allah disifati dengan iradah. Ya, karena perbedaan terjadi pada makhluk ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan perbedaan di antara mereka. Kadang menciptakan seperti ini, kadang menciptakan seperti itu. Ini kata mereka dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat iradah. Ya, jadi dalil sam'inya ada, dalil akli-nya ada. Ya. Kemudian mereka menafikan sifat rahmah. Kenapa kalian tidak menetapkan sifat rahmah? Kenapa kok enggak dimasukkan dalam sifat 20? Kata mereka, "Wa'u ar-rahmah li'annaha tastalzimu linur rahim wa riqqatahu lil marhum. Hadza muhal fi haqqillah ta'ala." Ah, kata mereka, karena memasukkan sifat rahmah, kenapa? Karena sifat rahmah itu memberikan konsekuensi kelembutan, ya, yang memberikan kasihan dan adanya rasa kasihan bagi orang yang dikasihi. Ya, ada kasihan, condongan kepada orang yang dikasihi. Wa hadza muhal fi haqqillah ta'ala. Maka hal yang demikian ini enggak mungkin, mustahil kalau kita tetapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin. Orang mengasihi itu, kata dia, apa hatinya itu gak kokoh. Tidak kokoh hatinya. Sehingga dia meminta kasih sayangnya kepada orang tersebut. Lantas, apa yang mereka lakukan ketika mereka menolak sifat rahmah? "Wa awwalul adah aslamiyah al-mustata rahmah ilal fi'l aw radil fi'l. Fafassaru ar-rahim bil mun'im au muridul in'am." Maka kemudian mereka mentakwil dalil wahyu yang menetapkan sifat rahmah kepada perbuatan atau keinginan untuk melakukan perbuatan. Fasaru, maka kemudian mereka menetapkan rahim bil mun'im. Jadi rahim artinya mun'im, memberikan nikmat. Au muridul in'am, dikembalikan kepada sifat iradah. Ya. Jadi maksudnya rahmat Allah SWT adalah iradatul in'am. Dia hanya ya merupakan pengaplikasian di iradah, dari sifat iradah. Ya, jadi rahmat itu sebenarnya kata mereka kembalinya kepada iradah. Iradatul in'am. Mereka mau menetapkan sifat rahmat. Kembalikan kepada sifat 20. Apa yang cocok? Iradah. Iradatul in'am. Jadi keinginan Allah SWT untuk memberikan nikmat. Paham tu? Fadakululahum, maka kemudian kita katakan kepada mereka, "Ar-Rahmah sabitah lillahi ta'ala bil adillah syar'iyyah." Sifat itu telah ditetapkan ya, tetap bagi Allah SWT dengan dalil-dalil sam'i, dengan wahyu. "Wa lahu aksar adan wa nama min adillatil iradah." Bahkan dalil-dalil wahyu yang menetapkan sifat rahmat itu jauh lebih banyak dan berbagai macam jenisnya daripada dalil yang bukan iradah. Okay. Lebih sedikit daripada dalil rahmat. Kenapa kok iradah kalian jadikan sifat Allah? Rahmat enggak. Ya. Faqat iradat bi'ism. Ya. Sifat rahmat ditetapkan dengan penyebutan rahmat, dengan penyebutan nama. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Kita sendiri mengartikannya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah punya sifat rahmat. Ya. Ditunjukkan dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat apa yang terkandung pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sifat rahmat. Kalau sudah disebutkan di sini, Rahman Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, menunjukkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ditetapkan dengan penyebutan nama, dengan penyebutan sifat secara langsung. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kahfi ayat ke-58, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Dan Rabbmu ya itu Al-Ghafur. Al-Ghafur. Maha pengampun, dzur rahmah dan memiliki rahmat. Lihat. Sifat rahmat ditetapkan langsung melalui nas ayat ini, dzur rahmah. Allah memiliki sifat rahmat. Demikian juga ditunjukkan dengan fi'il, dengan perbuatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarhamu yasha." Dalam surah Al-An'am ayat 1. Ya, Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Allah kehendaki. Subhanallah, sifat-sifat Allah, sifat rahmat itu ada di. Tapi mereka menolak sifat rahmat. Kenapa? Karena enggak cocok dengan akal. Makanya hati-hati dengan penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin karena mereka mendahulukan akal daripada dalil syar'i. Kalau dengan akalnya mereka tolak. Ya. Seperti sifat rahmat ini, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Ditunjukkan dengan nama Allah, ditunjukkan dengan penyebutan sifat dan ditunjukkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tolak. Alasannya gampang, sepele, enggak masuk akal. Ya, enggak masuk akal ada sifat rahmat. Oke, kalian mengatakan bahwa sifat rahmat itu tidak kita terapkan karena tidak masuk di akal. Mari kita bahas. Wa yumkinu itsbatuha bil aql. Dan mungkin kita menetapkan sifat rahmat itu dengan akal. Kenapa? Fa'inna allati tatra 'ala al-ibad min kulli wajhin wa nikam wa nikam allati tudfa 'anhum fi kulli hin dalatun 'ala thubuti ar-rahmah lillahi 'azza wa jalla. Kita tahu sifat rahmat dengan akal sekarang. Nikmat-nikmat yang selalu ada pada hamba-hamba Allah dari berbagai sisi. Demikian juga bencana atau bahaya yang fa'antum, yang dipalingkan dari mereka dalam setiap keadaan, dallatun 'ala thubuti ar-rahmah lillahi 'azza wa jalla. Ini semua menunjukkan ya penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari musibah ya. Terjadi musibah kemudian Allah tidak terkena efek dari musibah tersebut. Ini juga merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas. Wa dilalatuha 'ala dalika abyan wa ajla min dilalati takhsis al-iradah. Dalil ya atau penunjukan terhadap sifat rahmat itu lebih jelas dan lebih terang daripada apa yang ditunjukkan pada oleh apa yang menunjukkan sifat iradah. Jadi dalil yang menunjukkan sifat rahmat itu lebih jelas, lebih terang daripada dalil-dalil yang menunjukkan sifat iradah. Lidhuhuri dzalika lil khassati wal 'ammah, karena tampaknya sifat rahmat itu ya bagi orang-orang yang khusus maupun keumuman manusia. Ya, baik ulamanya maupun orang-orang awamnya, dia bisa melihat secara langsung sifat rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Melihat langsung bentuk sifat rahmat ya dapat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa hidup sekarang ya. Aman, jalan dari rumah ke sini, belajar, ya. Nanti mendapatkan nikmat, makan, bertemu anak istri. Ini semua nikmat, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa merasakannya. Bikhilafi dilal taksis alal iradah. Ya'inahu la yadhar illa li afrad minan nas. Berbeda dengan dilal taksis, ya, pendalilan khusus terhadap iradah. Karena itu tidaklah terlihat kepada sebagian manusia, tidak kau dan sebagian orang saja yang bisa kemudian merenungi manusia ini berbeda-beda, kemudian misalnya apa Allah punya sifat iradah, ini sebagian orang saja yang bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Tapi kalau soal rahmat, otomatis. Jika lihat nikmat yang Allah berikan, otomatis orang akan mengatakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi terbatas kan. Amma nafyuha bi hujjatin anha rasulun wali mariqah. Adapun mereka menafikan dengan hujjah, dengan alasan bahwa kalau kita tetapkan sifat rahmat tersebut, maka ini akan memberikan konsekuensi kelembutan dan rasa kasihan. Jawabu anna hadihil hujjah law kanat mustaqimah la'am kana nafyul iradah bimithliha. Kalau kita mengatakan ya, bahwa kita menafikan sifat rahmat itu karena dia memberikan konsekuensi kelembutan dan rasa kasihan, demikian kita bisa. Kalau memang ini mau dipakai penolakan terhadap sifat rahmat ini karena alasan ini, mari kita terapkan pada sifat iradah. Kita tolak sifat iradah dengan alasan yang lain. Di sini letak ketidakkonsistenan orang-orang yang menetapkan sifat rahmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau benar-benar kaidah ini kaidah yang sama, kalian menolak sifat rahmat karena alasan tadi, maka ini pun terapkan pada fayuqal makita al-iradatu mailul murid ila ma yajbi husul al-manfa'ah aw naf'i madarrah. Kata beliau, iradah adalah kecenderungan seseorang yang memiliki ya kepada apa yang menjadi harapannya untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Yang sebut iradah adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan hajah dia, ya, apa yang dia butuhkan. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya atau menolak kemudaratan. Ini yang dimaksudkan. Hada yastalzimul hajah. Dan ini memberikan sesuatu hajah. Ya. Bahwa orang yang punya iradah itu punya keinginan, dia butuhkan sesuatu. Sesuatu yang memberikan manfaat kepada dia dan menolak kemudaratan. Wallahu ta'ala munazzahun adzalik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya disucikan dari mudarat. Allah enggak punya hajat. Ya. Kamu katakan fa'in uji bi anna hadhihi iradah makhluq. Ini kuncinya, ambil kunci ini. Mereka akan katakan, oh, ini iradah kalau disandarkan kepada makhluk. Kalau iradah disandarkan kepada makhluk, artinya apa? Kehendak dia untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan, yang bisa memberikan manfaat kepada dia dan melakukan kemudaratan. Iya. Ini kalau disandarkan kepada makhluk. Maka kita katakan adalah milihi fir rahmah. Bianna rahmah al-mustalzimah linas ya rahmat makhluk. Maka dengan demikian kita pun bisa katakan definisi rahmat yang tadi kalian katakan itu juga definisi rahmat bagi makhluk yang memiliki rahmat. Tapi ketika disandarkan kepada Allah, maka sifat rahmat adalah sifat rahmat yang layak. Yang layak bagi Allah, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini, kalau kita pakai akal-akalan, ya, semua itu mengapa mereka. Ya. Kalau kita katakan, oh kalian menetapkan Allah, ibaratnya kehendak itu artinya apa? Seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang dia manfaat dan melakukan kemudaratan. Masa Allah kita sifatkan dengan sifat ini? Maka mereka akan menjawab, oh itu iradah makhluk. Kalau iradah Allah beda lagi kan mereka. Nah kenapa kalian tidak bisa membawa ini kepada sifat rahmat? Rahmat juga bisa masuk. Sifat yang mendukungkan karena rasa kasihan seperti apa yang kalian katakan tadi. Kalian dikritik oleh Allah. Oke lah, kita ambil ucapan mereka bahwa rahmat itu apa dari siksa, ya. Dan ini tidak pasti Allah. Maka katakan ini kalau disembahkan kepada makhluk, tentunya berbeda. Kalau rahmat itu disembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menetapkan hal tersebut pada iradah, seharusnya kalian bisa terapkan pula pada kitab rahmat. Wabihada tabayyana butlan umri hadil sawa'un kana ta'til amal khara. Maka dengan demikian, ya, maka dengan demikian, tampaklah sah kebatilan madhab ahlu ta'til. Baik itu ta'til secara umum atau secara khusus. Ya, ini kaidah yang sangat penting bagi kita ketika berhadapan dengan orang yang tak sempat 20. Dan ini banyak ya, ini banyak yang akan kenapa kita enggak terapkan sifat-sifat yang bukan menang akal. Ya, maka penetapan kalian terhadap sifat 20 ini enggak bisa terapkan pada sifat-sifat yang lain. Ini bantahan kepada mereka semua. Adapun dalam permasalahan yang lebih sederhan ya, lebih detail lagi. Tapi kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, it was...